padaku. Seandainya banyak bibir yang tak berdusta, ku rasa engkau tak mungkin ragu cintaku. Seandainya mimpiku ini menjadi kenyataan, betapa aku bahagia serasa dalam hidupku.